Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini pagi hari ini masih terus melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmat-Nya sehingga kita bisa mendapatkan hari yang mulia ini. Hari yang berbahagia, hari Id, di antara hari lebarannya kaum muslimin yaitu Idul Adha, yang Allah syariatkan untuk dirayakan berulang setiap tahunnya. Dan lebarannya kaum muslimin, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitr, bertepatan berkaitan dengan ibadah yang agung dalam agama ini. Idul Fitr bertepatan dengan selesainya pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan Idul Adha bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan kedua-duanya alhamdulillah dalam agama ini termasuk dari rukun Islam yang 5. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari lebaran ini, Idul Adha, disebut juga dengan Yaumun Nahar, hari berkurban. Karena Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, kepada seluruh umat Islam, bagi yang mampu disyariatkan untuk berkurban. Dan berkurban merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Allah syariatkan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga disyariatkan pada umat Islam ini, umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mampu berkorban, ya Allah berikan kepadanya kelebihan harta. Tidak sepantasnya meninggalkan ibadah yang mulia ini. Ibadah berkorban ini merupakan di antara amalan yang sangat ditekankan. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mereka berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu, berdosa apabila meninggalkannya. Dan ketahuilah, dengan kita berkorban, kita menyisihkan sebagian harta kita untuk berkorban, ketahuilah manfaat terbesarnya adalah untuk diri kita sendiri sebagai bekal untuk akhirat kita. bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada hambanya. Kita ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Mengharapkan agar umatnya mendapatkan kebaikan dan terselamatkan, terjaga dari kejelekan dan kerusakan dan bahaya. Dan di antara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita berhati-hati darinya. Karena banyak dari kita, banyak dari manusia terkhusus kaum muslimin yang terjatuh karenanya, terfitnah karenanya. Yaitu akan bahayanya fitnah dunia, kesenangan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dalam hadis beliau sahih, dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda, "Inna dunya halwatun khadirah, wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, fayanzuru kayfa ta'malun. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat an-nisaa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia, kesenangan dunia itu manis dan hijau, enak dirasa, enak dipandang, sedap dipandang. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berkuasa di muka bumi ini. Dan Allah melihat bagaimana amalan kalian. Apakah kalian mengerjakan melaksanakan perintah Allah ataukah tidak? Allah melihat, Allah memperhatikan amalan kalian. Maka berhati-hatilah kalian, waspadailah kalian dari fitnah dunia. Dan berhati-hatilah dari fitnah perempuan. Karena fitnah pertama kali Bani Israel menimpa Bani Israel adalah fitnah perempuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan bahayanya fitnah dunia. Karena yang namanya kesenangan dunia, tabiat manusia senang terhadap perkara-perkara dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Apakah itu harta benda, kedudukan, perempuan, dan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nas hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatirul muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan terasa indah di pandangan manusia mencintai sesuatu yang ia inginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang banyak dari emas dan perak, kuda-kuda pilihan, hewan ternak, tanaman-tanaman sawah dan ladang. Itulah kesenangan dunia. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang lebih baik, yaitu surganya. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sungguhnya manusia, asal tabiat manusia, sangat cinta, sangat senang terhadap harta. Demikian juga firman-Nya dalam ayat yang lainnya, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian wahai manusia, wahai anak cucu Adam, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya kesenangan-kesenangan dunia, kenikmatan dunia ini hanyalah sementara, hanyalah sebentar, hanya beberapa saat saja. Kita hidup di dunia hanyalah sementara. Oleh karena itu janganlah tertipu, jangan terlena dengan kehidupan dunia sehingga kalian, sehingga kita terfitnah dengannya. Seseorang dikatakan terfitnah dengan dunia apabila keadaannya dengan sebab dunia, mengejar dunia, mencari dunia, keadaannya semakin jelek, semakin terpuruk, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terjatuh dalam maksiat-maksiat, apakah meninggalkan kewajiban ataukah melakukan keharaman. Maka demikian seorang terfitnah dengan dunia, mengumpulkan dunia, mengajar dunia dari manapun jalannya, yang penting dapat dunia walaupun dari jalan yang haram. Mengejar dunia, mencari dunia walaupun meninggalkan kewajiban, walaupun tidak salat, walaupun memutus silaturahim, walaupun meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang seperti ini berarti dia terjatuh, terfitnah dengan dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya ketika mereka, apabila mereka terfitnah dengan dunia. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Auf bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain untuk mengambil upeti jizyah dari Bahrain. Ketika Abu Ubaidah datang membawa harta benda dari Bahrain, tiba ke kota Madinah dan para sahabat mendengar kedatangan beliau, maka mereka pun berbondong-bondong mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salatnya, beliau berdiri, maka para sahabat menghampiri beliau, mendatangi beliau. Maka Rasulullah menyatakan kepada mereka, aku menduga kalian sudah mendengar kedatangan Abu Ubaidah membawa harta benda dari Bahrain. Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan kepada mereka, abshiru wa amilu ma yasurrukum, fallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busita ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian, harapkan apa yang membahagiakan kalian, yang menangkan kalian. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian, akan tapi yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian, dibukakannya dunia, dilapangkannya dunia untuk kalian, sebagaimana dilapangkan, dibukakan dunia untuk umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian berlomba-lomba mengejar dunia, mencari dunia, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba mencari dunia, mengejar dunia, sehingga dunia pun membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, kepada umatnya, agar berhati-hati dari fitnah dunia. Jangan sampai tertipu dengan keindahan dunia sehingga kita meninggalkan kewajiban, sehingga kita terjatuh dalam keharuman-keharuman. Ingatlah tujuan utama diciptakannya kita semuanya di muka bumi ini. Apa itu tujuan kita diciptakan di muka bumi ini? Tujuan utama, hikmah terbesar Allah menciptakan kita semuanya di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, inilah tujuan utama. Adapun dunia hanyalah untuk membantu kita agar kita bisa tetap hidup, bertahan hidup untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukanlah tujuan utama kita. Dunia ini akan fana. Dunia hanyalah sementara. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menggambarkan kepada kita akan hakikat kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin ajaba al kuffar nabatuhu thumma yahij wa tarahu musarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia, kesenangan dunia hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan. Berbangga-bangga di antara kalian akan banyaknya harta dan anak. Permisalannya kehidupan dunia, kesenangan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaikan air hujan yang menyerami bumi, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau, yang subur, membuat kagum para petani. Kemudian tanaman tersebut yang hijau, yang enak dipandang, berubah menjadi kering, kemudian hancur. Kehijauannya, keindahannya hanyalah sementara. Demikianlah hakikat kehidupan dunia. Demikianlah hakikat kesenangan dunia. Hanyalah sementara. Sangat cepat berlalunya. Bahkan Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam hadis beliau yang sahih, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karaki bin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Tidak ada kecenderunganku, ketamakanku terhadap dunia, kata Rasulullah SAW, karena tidaklah permisalanku dengan kehidupan dunia ini, melainkan bagikan seorang yang sabar dalam perjalanan, kemudian singgah beristirahat, berteduh di sebuah pohon. Setelah itu tidak lama kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Demikianlah Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semuanya tentang hakikat kehidupan dunia ini. Hanyalah sementara tempat beramal. Tempat kita sungguhnya adalah akhirat. Imma surga ataukah neraka. Inilah tempat kita yang sesungguhnya. Dinasihatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, irtahalatid dunya mudbirah wa ratahalatil akhirah muqbilah. Wa likulli wahidatin minha banun, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'ala amal wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la amal. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan berjalannya waktu, dunia semakin mendekati kehancuran. Dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, dunia semakin mendekati kehancuran. Sebaliknya akhirat, dengan berjalannya waktu, akhirat semakin mendekat. Dan masing-masing dari keduanya, baik itu dunia maupun akhirat, memiliki anak-anak yang mereka sibuk untuk dunianya atau ke akhiratnya. Kata beliau, jadilah kalian anak-anak akhirat. Jadilah kalian yang beramal mempersiapkan bekal akhiratnya. Jangan hanya menjadi anak-anak dunia yang menggunakan umurnya, kehidupannya, pikirannya, kemampuannya hanya untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Karena hari ini di dunia ini adalah kesempatan untuk beramal dan tidak ada hisab perhitungan amalan. Dunia ini adalah kesempatan beramal. Adapun akhirat kelak adalah saatnya dihisab, diperhitungkan amalan, diberikan balasan amalan, dan tidak lagi kesempatan untuk beramal. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan umur yang panjang. Maka marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbanyak bekal akhirat kita. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Hanya menggunakan hidup kita, pikiran kita, kekuatan kita untuk dunia. Jangan. Karena dunia hanyalah sementara, bukan tempat kita yang sesungguhnya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah akhirat, surga ataukah neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri, dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.